Kau tabarkan pesona ke setiap wanita. Tanpa kau sadari kau sudah lanjut usia. Tingkah lakumu bagaikan seorang remaja yang ingin dicinta dan selalu mencinta. Yang mencari mangsa bila engkau melihatnya. Tingkah lakumu bagaikan seorang remaja yang ingin dicinta dan selalu mencinta. Oh oh oh shalala. Oh oh oh shalala. Kamu semakin gila, kau menjerat semua wanita. Wanita yang ada di depan mata, rayuanmu sungguh mempesona. ABG tua, tingkahmu semakin gila. Tak peduli apa yang kau rasa. Tak peduli anak bininya di rumah. Emang engkau penjahat wanita. Wanita yang ada di depan mata, rayuanmu sungguh mempesona. ABG tua, tingkahmu semakin gila. Tak peduli apa yang kau rasa. Tak peduli anak bininya di rumah. Emang engkau penjahat wanita.